Selamat Dewa Terus Sejati ya. Carmelo Domestik. Buat Dennis, Benteng Portugis, selamat siang semua, salah obatnya. Kecil Dana Los, thank you teman-teman dari Datar, Mayong, Mangga 2 Cekin, Otek Volcano, Afid RBS bersama teman-teman semuanya, thank you. Dari Beku, Damar Jati.